Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi, Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-39 dengan judul Geger Kitab Ilmu Sejati. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, hiasan musik Hari Sabar, dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-24 ini menampilkan Asep sebagai Kisuntuk Geni, Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Wenda Lubis sebagai Kraing Bandang, Chandra sebagai Panglima Pandu Permana, Iwan Dahlan sebagai Pangeran Madukrama, Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, orang-orang pengemis tongkat merah yang dipimpin oleh Kisuntuk Geni merasa tidak puas dengan sikap orang-orang dari Istana Karang, dan mereka tidak menerima pernyataan maaf dari Panglima Kraing Bandang. Hal mana membuat Anting Wulan dan Kayan Manggala serta Panglima Pandu Permana bingung tidak mengerti. Dengarkan Kisana, Tuan Muda Kayan Manggala pimpinan utama kami memang putra dari Nyai Anting Wulan, seorang Mahawira dari Mataram. Tapi terlepas dari itu semua, sesungguhnya Tuan Muda Kayan adalah pimpinan kami, junjungan orang-orang tongkat merah. Kedudukan Tuan Muda di dalam tongkat merah kami anggap sebagai kedudukan seorang raja di dalam sebuah kerajaan. Lalu salahkah kalau kami merasa tersinggung dan terhina karena tuan-tuan semua yang menganggap diri tuan-tuan sebagai prajurit dari sebuah kerajaan akan menghancurkan kami, akan menghancurkan tongkat merah? Sudah puluhan tahun kami bekerja untuk membantu kaum rimba persilatan dan kerajaan manapun yang memerlukan bantuan kami dalam menegakkan kebenaran. Tapi kami tidak dianggap apa-apa oleh pasukan dan prajurit tuan. Kami diibaratkan sebagai segerombolan pengemis hina dan menjijikkan. Lalu apakah kami akan terima semuanya dengan begitu saja pernyataan Tuan? Apakah hanya sebuah kata maaf, maka Tuan semua menganggap selesai persoalan ini? Kenyataan bukanlah sebuah khayalan yang bisa diputarbalikkan. Semua yang ada di tempat itu terdiam. Ucapan yang disampaikan oleh Kisuntuk Geni memang mempunyai alasan yang kuat dan nyata. Meskipun kata-kata itu amat tajam dan menusuk perasaan, namun semuanya merasakan kebenaran dari ucapan itu. Seketika itu juga, orang-orang tongkat merah yang berjumlah 50 lebih itu merangsak maju. Mereka telah menyilangkan tongkat di depan dada masing-masing. Nah, sekarang kalau Tuan ingin menghancurkan kami, silakan, majulah. Kami orang-orang tongkat merah siap melayani tuan-tuan semua. Kami siap berperang dengan cara apapun. Pengemis tongkat merah akan siap berperang demi membela kehormatan kami, demi membela nama tongkat merah. Seluruh tongkat merah yang ada di tanah Jawa dan Pasundan akan angkat senjata melawan tuan-tuan semua, meskipun tuan-tuan mengerahkan orang-orang kerajaan. Kurang ajar! Kalian jangan memandang rendah orang-orang Istana Karang. Kalian akan kuhancurkan. Kalian memang harus dihancurkan dan dimusnahkan. Sejak tadi kaulah manusia yang paling sombong yang akan menghancurkan tongkat merah. Padahal melawan pimpinan kami, kau sudah keok. Mungkin kalau Tuan Muda Kayan tidak kasihan dan menaruh hati baik padamu. Sejak semula kau sudah tewas di tangan pimpinan kami. Jangan banyak omong. Kalau memang hebat dan berani dengan tongkat merah, ayo, majulah. Pangeran akan mempersulit dan memperburuk keadaan. Kenapa dia tidak menyadari juga semuanya ini? Ini akan berbahaya. Aku yakin kalau saat ini bertarung secara terbuka dengan tongkat merah, pasukanku akan hancur. Jangankan hanya 100 orang, kurasa kalau memang menantang perang dengan tongkat merah, kerajaan juga akan terancam bahaya. Semoga saja Nyai Anting Wulan dan Kayan bisa mencegah orang-orang tongkat merah. Ya, memang agaknya suara Kayan yang perlu di sini. Tapi apakah bocah itu akan bisa mengatasinya? Apakah dia tidak sebaliknya malah mendukung anggotanya? Anting Wulan, agaknya keadaan ini akan menjadi lebih gawat lagi dari yang kita bayangkan. Tongkat merah telah benar-benar tersinggung. Kurasa hanya putramu saja yang bisa mengatasinya. Dan kurasa kau sendiri pun bisa berbuat sesuatu. Aku tak ingin orang-orang istana Karang hancur di sini. Aku juga tak mengerti Tuan Panglima Pandu. Ini masalah harga diri dan kebesaran tongkat merah yang dihina. Ya, semoga saja Kayan bisa mengatasinya. Kayan, agaknya suaramu sangat penting dalam hal ini. Bersuaralah anakku. Aku tak ingin orang-orang itu hancur di tangan orang-orang tongkat merah, karena mereka adalah orang-orang taklukan Gusti Prabu Sanjaya. Orang kita juga. Kurasa kau bisa mengatasi semuanya. Kayan Manggala menatap ibunya. Bocah laki-laki itu menarik nafas panjang. Kemudian bocah itu menatap pada Pandu Permana. Panglima itu hanya mengangguk. Ibundaku dan Paman Pandu Permana menyuruhku untuk menghentikan tindakan Paman Suntuk Geni. Tapi berat rasanya aku untuk bertindak. Aku juga muak dengan kesombongan orang-orang ini. Apalagi dengan pangeran muda itu. Dia seperti yang paling hebat dan paling berkuasa. Aku ingin mereka hancur. Tapi ibuku dan Paman Pandu inginkan mereka selamat. Kalau aku mencegah Paman Suntuk, apa nanti pandangan Paman Suntuk padaku? Apa kata beliau dan orang-orang tongkat merah cabang Karang Sedana padaku? Mereka akan mengecapku terlalu pilih kasih dan tidak bertanggung jawab pada perkumpulan, karena membiarkan orang lain menganggap enteng tongkat merah. Ternyata kitab pusaka ini membuat masalah baru dalam diriku. Aku tidak mungkin membiarkan tongkat merah dihina dan dicemooh. Dan aku juga tidak mau membantah kemauan ibuku dan Paman Pandu. Tapi aku ketua tongkat merah. Aku pimpinan utama tongkat merah. Apakah aku harus... Pusing aku. Aku benar-benar tidak mengerti. Apa yang harus aku lakukan? Kayan belum bertindak apa-apa. Bocah kecil itu terus berpikir. Segala kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi terus dibayangkannya. Sementara itu keadaan di sekitarnya semakin tegang. Orang-orang tongkat merah telah bersiap dengan senjata mereka. Begitu juga dengan pasukan dari Istana Karang. Pangeran Madukrama telah menghunus pedangnya. Hanya Kraing Bandang yang masih tegak berdiri tanpa berbuat apa-apa. Pangeran muda bisa merusak suasana. Agaknya perang ini tidak bisa dihindari. Aku jadi bingung. Kalau aku tidak membantu, maka pangeran muda akan celaka di tangan orang-orang tongkat merah. Dan aku tidak bisa mempertanggungjawabkannya di depan Baginda Raja. Tapi kalau aku membantunya, aku jadi tidak enak dengan Nyai Anting Wulan. Karena tongkat merah adalah orang-orang anaknya. Kenapa aku mesti berhadapan dengan kenyataan yang seperti ini? Aku harus mencegah pangeran muda bertindak. Kenapa Kayan belum juga bertindak? Rasanya kalau terlambat sedikit, semuanya akan terjadi. Iya, agaknya putraku memang sulit untuk mencegah dan memisahkan pertikaian ini. Dan sekarang, bukan masalah kitab pusaka ilmu sejati itu lagi, namun masalah kehormatan dan kebesaran nama sebuah kelompok. Orang-orang tongkat merah marah karena pangeran itu menghina perkumpulan mereka. Oh, Dewa Tak Agung, berilah petunjuk yang tepat pada kami. Aku tak ingin melihat kedua kelompok ini saling hantam dan saling bunuh. Dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Di satu pihak adalah kelompok putraku, dan yang satu lagi kelompok sekutu kerajaan Mataram. Oh, pusing aku. Pengemis! Di mana-mana tetap saja pengemis yang mencari kehormatan dari tempat sampah. Nah, sekarang kalau kalian ingin benar-benar hancur, maka aku dan pasukanku akan menghancurkan kalian semua. Aku akan menghapuskan pengemis di seluruh tanah Jawa dan Pasundan ini. Kurang ajar. Kau terlalu menghina kami. Anak-anak, hancurkan mereka. Orang-orang pengemis tongkat merah segera menyerbu ke arah pasukan Pangeran Madukrama. Semua yang ada di tempat itu tak bisa berbuat apa-apa lagi. Namun pada saat itulah terdengar tawa yang begitu kuat, sehingga pasukan tongkat merah dan pasukan istana karang yang sudah akan saling hantam itu berhenti. Mereka terpaku di tempat tanpa dapat berbuat apa-apa. Kenapa kalian mengubris dan menyerang orang-orang bodoh dan congkak seperti mereka, Kisuntu Geni? Memalukan. Kakek Dewa Pengemis, maafkan saya. Sudahlah, bangunlah. Sesama pengemis hina tak perlu kita saling hormat-menghormat. Rupanya Nak Mas pemimpin tongkat merah berada juga di sini. Agaknya memang ada peristiwa besar, sehingga pimpinan utama tongkat merah sampai harus hadir di tempat ini. Apakah memang pangeran muda itu terlalu memusingkan, sehingga tuan muda pemimpin tongkat merah mesti mengotori tangannya? Maafkan saya, kakek dewa pengemis. Saya masih terlalu bodoh untuk mengatasi masalah ini. Nak Mas Kayan, aku tahu. Karena aku mendengar sendiri semuanya. Anak muda itu memang terlalu besar mulut. Aku tahu siapa dia sebenarnya. Aku juga mengetahui di mana dia berasal. Orang-orang istana karang. Sayang dia tidak mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi dengan kerajaannya, sehingga dia masih bisa menyombongkan dirinya. Pengemis tua ini agaknya telah mengetahui apa yang terjadi terhadap istana karang. Dan agaknya dia pun bukan orang sembarangan. Tongkat merah, sebuah perkumpulan yang penuh misteri. Orang tua ini pastilah memiliki kesaktian di atas Kayan. Tetapi dia begitu hormat pada Kayan. Hai, orang tua. Kuharap kau jangan ikut campur dalam urusan ini. Meskipun kau dari golongan pengemis tongkat merah, ini urusan kami. Kecuali kau ingin ikut mati bersama mereka, maka kau kuizinkan ikut campur. Kata-kata yang gagah, kata-kata yang hebat. Aku suka dengan orang sombong sepertimu. Tapi aku sangat menyayangkan sikap dan sifatmu yang terlalu angkuh itu. Kau tidak menuruni sifat ayahmu yang penuh kebijakan dan penuh dengan pandangan. Kau keras, tapi kau tidak bisa mengendalikan sifatmu. Kau tidak bisa memandang keadaan di sekitarmu. Kau tidak melihat betapa tingginya langit dan betapa luasnya bumi serta dalamnya lautan. Laut Jawa dan laut istana karang berbeda. Bumi Pasundan dan bumi tempatmu berpijak juga lain. Jamkan itu, anak muda. Jangan mengajariku. Aku tahu apa yang mesti aku lakukan. Bagiku, pengemis tongkat merah telah terlibat dalam urusanku, dan itu adalah kehancuran. Prajurit, hancurkan mereka. Tahan. Ampun, Pangeran Muda Madukrama. Hamba harap Pangeran menahan diri. Hamba rasa ini semua karena salah paham, dan agaknya ini sudah menyangkut urusan lain, dan bukan tentang kitab itu lagi. Paman Panglima, kenapa kau menahan prajurit? Apakah kau akan memihak mereka dan akan membangkang serta melawan perintahku? aku akan menyesal, Paman. Maaf, Pangeran. Bukan hamba hendak membangkang atau bermaksud mengkhianati Pangeran sebagai junjungan hamba. Namun semuanya ini, hamba rasa bukan lagi masalah kitab itu. Tapi agaknya semuanya ini sudah bersifat emosi dan kekerasan hati. Ya, sebaiknya Pangeran menahan diri dan meminta maaf pada mereka semua. Tidak. Aku tidak akan meminta maaf pada pengemis-pengemis seperti mereka. Kami pun tidak akan pernah memaafkan kalian semua. Dan ini adalah hutang kalian pada kami. Kalian tidak akan pernah bebas menikmati kehidupan ini. Kami akan menjadi bayang-bayang kehidupan kalian siang dan malam sepanjang masa. Itulah sikap yang baik. Meskipun banyak orang mengatakan bahwa memberi maaf adalah sikap yang agung, sikap yang baik dan sikap yang terpuji, serta sikap yang menunjukkan betapa orang itu memiliki jiwa yang besar. Namun di sini kita patut melihat pernyataan maaf dari siapa dulu yang perlu kita maafkan. Kau benar, Kisuntuk. Tongkat merah memang harus mempunyai sikap. Bukankah begitu, Nak Mas Kayan? Iya, Kakek Dewa. Kita memang harus mempunyai sikap. Tongkat merah bukan budak yang bisa begitu saja diinjak dan dihina. Agaknya orang yang selama ini selalu disebut-sebut dengan dewa pengemis yang punya peringkat dan kedudukan yang cukup tinggi di dalam tongkat merah, ternyata dia ini. Aku sering melihat dia berjalan-jalan di kota Raja Mataram. Biasanya dia berjalan dengan seorang pengemis perempuan. Tapi sekarang, kemana perempuan itu? Dia pastilah punya pengaruh yang kuat. Putraku mendukung sikapnya. Wah, ini amat berbahaya. Paman Dewa Pengemis, maafkan kalau aku terpaksa ikut campur dalam hal ini. Memang sebuah penghinaan itu tak akan pernah bisa dimaafkan, kecuali ditebus dengan kematian. Tapi kurasa, Paman punya cara lain untuk memutuskan semuanya. Maaf, saya sampai melupakan kehadiran Nyai Anting Wulan di sini. Ya, saya maklum bahwa saat ini saya berhadapan dengan seorang mahawira kerajaan Mataram yang bijaksana, sekaligus ibunda dari pimpinan kami. Silakan bicara, Nyai. Kalau memang bisa dipertimbangkan, saya akan mencoba mempertimbangkan semuanya. Saya akan berunding dengan pimpinan kami. Karena biar bagaimanapun, keputusan akhir ada di tangan pimpinan perkumpulan Tongkat Merah. Terima kasih atas pengertian dan kebijaksanaan, Paman. Saya akan... Tahan! Tahan! Jangan teruskan. Kau orang luar. Kau mahawira kerajaan Mataram. Kau bukan orang istana Karang. Kau tidak berhak ikut campur dalam masalah ini. Dan aku yakin kau pun pasti memojokkan kami, karena kau adalah ibu dari pimpinan pengemis itu. Sudahlah! Tutup mulutmu. Kau jangan terlalu bodoh dalam bicara. Banyak aku berjumpa dengan para pangeran di setiap tanah taklukan Mataram. Tapi baru kali ini aku bertemu dengan pangeran yang bodoh dan mempunyai otak seperti kerbau. Kau jangan hanya menunduk. Lihatlah ke atas. Langit itu amat tinggi. Kurang ajar! Kurang ajar! Kau menghinaku. Kau akan menerima akibatnya. Pangeran Madukrama menyerang Anting Wulan dengan cepat. Mahawira Mataram itu dengan cepat menghindar. Namun saat itu pula, sebuah bayangan berkelebat menusuk arah lambung Madukrama. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-39 yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.